Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa pada malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah At-Tayyib yang Maha Baik. Dan pembahasan terakhir kita adalah buah manis dari mengimani nama Allah At-Tayyib. Kita telah sampaikan berapa poin? 3 poin. Baik, yang pertama akan cinta kepada Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang baik. Yang ketiga, mencintai yang baik-baik. Hari ini insyaallah kita akan membahas poin yang keempat, yang terakhir. Yang punya kitab silakan dibuka halaman 24. Iqra. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى رابعا حمده سبحانه وثناء عليه واللهج بذكره وشكره على ما أنعم به سبحانه علينا حيث أنزل علينا أفضل كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله وشرع لنا أفضل شرائعه التي كلها طيبة في عقيدتها وأحكامها وأخلاقها والتي تكفل لكل من تعلمها وعمل بها الحياة الطيبة الهنيئة المطمئنة في الدنيا والآخرة. Yang keempat adalah banyak bersyukur kepada Allah. Banyak bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang terbaik. Yang keempat adalah banyak bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang terbaik. Buah yang keempat, ketika kita memahami, meyakini, mengimani nama Allah At-Tayyib yang Maha Baik, maka kita akan terdorong untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang Maha Baik ini telah mengaruniakan kepada kita yang terbaik. Karena Allah Maha Baik, maka yang dikaruniakan kepada kita pun yang baik-baik. Bahkan yang terbaik. Saya tanya, apa betul karunia yang Allah berikan kepada njenengan itu yang terbaik. Ambleng teman. Apa betul karunia yang Allah berikan kepada njenengan itu yang terbaik? Masya Allah. Tadi njenengan kesini naik apa? Motor. Apakah njenengan merasa motor njenengan yang terbaik? Ke mesem apa? Ke mesem iya apa ora gitu loh. Tadi njenengan kesini boncengan sama istri. Apakah istri njenengan yang terbaik? Iya? Masya Allah. Coba nanti njenengan pulang sampai ke rumah ngaca. Kemudian njenengan lihat wajah njenengan. Apakah wajah njenengan yang terbaik? Iya? Kemudian njenengan lihat lagi rumah njenengan, lihat kanan kiri, apakah rumah njenengan yang terbaik? Mungkin ada di antara njenengan ada yang ragu, ya ora Ustaz. Rumah saya bukan yang terbaik, istri saya bukan yang terbaik, kendaraan saya bukan yang terbaik karena masih banyak yang kendaraannya lebih baik dari kendaraan saya. Masih ada yang istrinya lebih baik dari istri saya. Masih banyak yang rumahnya lebih baik dari rumah saya. Loh, kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah? Katanya Allah At-Thayyib yang maha baik. Mengaruniakan yang terbaik. Inilah jamaah yang kami hormati. Pola pikir yang harus kita perbaiki. Jadi ketika kita berbicara nikmat, banyak di antara kita itu mempersempit nikmat hanya dalam urusan duniawi. Rumah, kendaraan, wajah. Ini semua adalah sesuatu yang sifatnya apa? Duniawi. Apakah kita tidak pernah berpikir bahwa Allah telah karuniakan kepada kita karunia ukhrawi yang terbaik untuk kita? Apa Ustaz? Kitab yang kita miliki. Kitab nopo? Kitab Al-Quran. Bukankah itu kitab yang terbaik? Nabi yang Allah utus untuk kita. Bukankah itu nabi yang terbaik? Agama yang Allah karuniakan kepada kita, bukankah itu agama yang terbaik? Apakah agama yang terbaik, kitab yang terbaik, nabi yang terbaik, itu bukan karunia? Karunia atau bukan? Karunia. Coba, karunia kitab suci Al-Quran sama karunia motor lebih istimewa mana? Al-Quran. Al-Quran itu yang akan mengantarkan kita ke surga. Motor? Motor? Belum tentu. Bisa iya? Bisa tidak. Apa setiap orang yang punya motor digunakan untuk kebaikan? Banyak yang digunakan untuk keburukan. Ada satu jenis motor sih kerjanya gue nyopet. Ya saya gak perlu sebutkan merek. Ya, tapi kan gak mesti juga. Ada yang digunakan untuk ke masjid. Ya. Jadi cobalah kita berusaha untuk meluaskan cakrawala pemikiran kita. Kalau bicara nikmat, kalau bicara karunia Allah itu jangan dipersempit hanya dalam urusan duniawi. Yeah. Tapi perluaslah pemikiran kita bahwa yang Allah berikan kepada kita berupa karunia itu yang sifatnya ukhrawi jauh lebih istimewa dibandingkan karunia-karunia yang sifatnya duniawi. Maka di sini beliau mengatakan, Rabi'an, buah yang keempat, Hamduhu Subhanahu. والثناء عليه واللهج بذكره وشكره. Banyak-banyak memuji Allah, banyak-banyak menyanjung Allah, banyak-banyak berzikir, mengingat, bersyukur kepada Allah. Ala ma an'ama bihi subhanahu alaina, atas apa yang Allah karuniakan kepada kita. Apa saja yang Allah karuniakan kepada kita? Haitsu anzala alaina afdhala kutubih. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kitab yang terbaik. Saya tanya, Allah turunkan kitab ke muka bumi ini apa cuma satu? Cuma satu? Berapa? Lima? Apa iya kok lima dok? Banyak. Lima itu yang kita ketahui. Zabur, Taurat, Injil. Sebagian ulama masukkan Suhufu Ibrahim sama Suhufu Musa ditambah dengan Al-Quran. Enam itu yang kita ketahui. Kata para ulama, ada kitab-kitab suci yang lain yang Allah turunkan di muka bumi ini, yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, cuman tidak Allah ceritakan kepada kita. Dan itu enggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Nongko jenengan anak, "Goh, nyung nemu kitab suci anyar kowe." Apa? Primbon. Astagfirullah. Primbon kitab suci. Ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke muka bumi ini banyak kitab suci. Dari sekian banyak kitab suci itu, yang terbaik adalah Al-Qur'an. Dan Allah jadikan Al-Quran itu ada di rumah kita. Kenapa kok Al-Quran menjadi kitab yang terbaik? Karena Al-Quran terjamin keotentikannya sampai hari kiamat. Al-Quran terjamin apa? Keotentikannya. Apa keotentikan? Keasliannya. Adapun kitab-kitab suci yang lainnya, maka Allah tidak jamin. Bahkan realita membuktikan bahwa kitab-kitab suci yang lainnya telah terjadi perubahan di dalamnya. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang diganti, macam-macam. Kenapa kok yang tersisa adalah Al-Quran yang masih otentik? Karena Allah Azza wa Jalla sendiri yang menjamin akan menjaganya. Ayat yang familiar di telinga kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Izun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sungguh kami yang akan menjaganya. Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 9. Siapa yang menjaga? Allah. Kalau Allah yang menjaga, sudah jaminan itu. Jaminan apa? Jaminan mutu. Ya. Pasti gak akan mungkin ada berubah. Di antara bentuknya, di antara cara Allah menjaga Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran mudah dihafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah jadikan Al-Quran mudah untuk dihafal. Mudah nama itu? Sepi teman. Buktinya mudah apa? Buktinya mudah apa? Banyak yang hafal. Ada enggak anak kecil umur 5 tahun sudah hafal Al-Quran? Banyak. Padahal kosakata dia, kosakata dia tentang bahasa aslinya, bahasa apa? Ya tergantung. Kalau orang Indonesia berarti bahasa Indonesia. Kalau orang Cina berarti bahasa Cina. Kalau orang Amerika berarti bahasa Inggris. Kosakata dia dalam bahasa asli dia, bahasa ibunya, belum banyak, tapi Al-Quran yang bahasa asing buat dia bisa hafal. Kalau bukan karena mukjizat dari Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin. Coba bandingkan dengan kitab suci yang lainnya. Bahkan banyak di antara pemuka-pemuka agama tersebut juga tidak bisa menghafalkannya. Di dalam agama kita, Al-Quran bisa dihafal oleh anak kecil. Sehingga kalau ada perubahan sedikit saja, itu langsung apa? Langsung ketahuan. Satu huruf hilang, itu akan ketahuan. Satu huruf. Bahkan satu titik hilang atau ketambahan akan ketahuan. Surat Al-Qalam awalnya apa? Nun. Nek titiknya tambah siji apa? Ta. Kewenangan apa ora? Pasti. Padahal cuma tambah apa? Titik. Gak ada kitab suci yang kayak gitu. Kecuali Al-Quran. Maka berbahagialah kita dikaruniai oleh Allah kitab yang terbaik. Al-Quran kitab yang terbaik. Karena membacanya saja sudah dapat pahala. Apalagi memahaminya, apalagi mengamalkannya. Membaca tok sudah dapat pahala. Walaupun belum paham tetap dapat pahala. Dan pahalanya enggak gemen-gemen. Satu huruf, 10 pahala. Allahu Akbar. Panjenengan cuma baca nun, langsung pira? 10. Mulane tarawih suratane kuwe dong. Nun, sot, ya. Aduh. Ya enggak seperti itu harusnya kan? Ya. Kan bisa suratan-suratan yang lain. Ya. Walaupun mungkin tidak terlalu panjang, tapi ya tidak terlalu pendek. Ya. Setiap huruf dapat berapa tadi? 10 pahala. Haitsu anzala alaina afdhala kutubih. Allah berikan kepada kita kitab yang terbaik. Apalagi yang Allah karuniakan kepada kita, wa arsala ilaina afdhala rusulih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada kita Rasul yang terbaik. Sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menakdirkan kita terlahir di zaman ini? Allah. Allah yang menakdirkan kita terlahir di zaman ini sehingga kebagian nabinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Apa kata beliau? Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah pemimpinnya anak keturunannya Adam alaihis salam. Sehingga nanti ketika hari kiamat, saat para nabi mereka semua angkat tangan, ketika umat manusia berbondong-bondong minta syafaat, tengkundiniku di padang mahsyar, karena matahari Allah dekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala kita sehingga keringat pun bercucuran. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada keringatnya sampai ke dengkulnya, ada yang keringatnya sampai ke perutnya, ada yang keringatnya sampai ke dadanya, dan ada yang keringatnya menenggelamkan dia. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Dalam waktu satu hari sama dengan 50,000 tahun. Bagaimana tersiksanya? Secara fisik tersiksa, secara psikis, psikologi juga tersiksa. Kenapa secara psikologis tersiksa? Karena kita tidak tahu kita ini mau kemana besok. Setelah proses hisab itu, apakah kita nanti akan dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke neraka? Itu gelisah sekali. Bukankah pekerjaan paling membosankan adalah menunggu? Ya. Coba kalau misalnya jenengan ngelamar seorang wanita, dikasih tahu keputusannya, ya tahun depan lah suwe temen. Keputusannya pekan depan lah. Putusannya pekan depan hari Senin jam 7 pagi. Coba kira-kira seminggu ini perasaannya gimana? Aduh, gelisah. Orang bisa turu. Klepak, klepak, klepak. Kanan, kiri. Ya. Sholat ya pikirannya mengenti-ngenti. Aduh, Masya Allah. Diterima atau tidak? Diterima. Padahal saya tanya sama jenengan, jujur, kalau seandainya ditolak, apa kiamat? Saya tanya sendiri, kalau ditolak kiamat, tinggal nyari yang lain lagi. Simple toh, kenapa dibikin? Susah. Ya. Emang wanita cuma dia. Ya. Tapi kan, ya udah gak usah pakai tapi-tapian. Hanya untuk masalah pasangan dalam tanda kutip ya, hanyanya. Hanya dalam masalah pasangan saja kita gelisah. Apalagi, ini antara surga dan neraka. Itu lebih mendebarkan lagi. Lebih menggelisahkan lagi. Makanya mereka karena gak tahan berbondong-bondong datangi Nabi masing-masing. Pertama kali datang tentunya kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Nabi Adam angkat tangan. Disuruh ke Nabi Nuh. Fa innahu awwalur rusul. Karena Nabi Nuh adalah nabi yang rasul yang pertama. Ternyata Nabi Nuh pun enggak berani angkat tangan. Enggak ada yang berani. Akhirnya semuanya berbondong-bondong terakhir kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ana laha. Ana laha. Memang aku yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk memberikan syafaat tersebut. Ini salah satu dalil bahwa Nabi kita Muhammad, Nabi yang terbaik. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Terus, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra ayat 79. Surat apa? Al-Isra ayat 79. Nabi kita itu punya maqaman mahmuda. Doa habis adzan apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah terus wab'athu maqaman mahmudal ladzi wa'ada sama maqaman mahmuda momen yang dipuji oleh seluruh manusia. Momen di mana seluruh manusia berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mulai dari Nabi yang pertama. Sinten? Nabi Adam. Sampai manusia yang terakhir menjelang hari kiamat, semuanya berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pinten jumlahnya? Gak tahu. Ya. Dan ternyata Nabi itulah yang Allah utus buat kita. Ya. Apa kira-kira kalau nabinya yang terbaik, kita juga akan kecipratan, Ustaz? Kecipratan enggak? Hah? Kecipratan apa nih? Rasulullah SAW adalah manusia yang pertama kali masuk surga. Sehingga umatnya pun umat yang pertama kali masuk surga. Allah sampaikan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita itu maksudnya sinten? Umat Islam. Kita adalah umat yang terakhir, tapi yang pertama pada hari kiamat. Terakhir gue maksudnya pripun? Umat yang terakhir maksudnya pripun? Terakhirnya bontot. Bontot maksudnya? Ya terakhir. Terakhir ke pripun maksudnya kok? Kita itu hidup di zaman terakhir. Kalau umat yang pertama, umatnya sinten? Nabi Adam alaihissalam, terus Nabi Nuh, nabi-nabi yang lainnya. Mereka sudah hidup sebelum kita ribuan tahun, bahkan mungkin entah berapa tahun. Mereka duluan ada di muka bumi ini. Kita ini yang terakhir. Mulanya kan cilik-cilik. Kalau Nabi Adam berapa? Situna ziraan 60 hasta. Sehasta ki 60. Piran jajar, etung dewek. Ya. Itu hastanya beliau loh, bukan hastanya kita. Hastanya kita sih paling pira. Pinten iki? 60 cm mungkin ya. Itu hastanya beliau. Ya. Beliau itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kita ini sudah kecil sendiri. Terakhir sendiri. Kok malah di hari kiamat jadi makhluk yang pertama? Pertama maksudnya apa? Nabi lanjutkan. Wa nahnu awwalu man yadkhul jannah. Dan kita, umat Islam adalah yang pertama kali masuk surga. Kecipratan apa tadi? Keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena yang pertama kali masuk surga, bahkan yang membuka pintu surga itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali melewati sirat. Sirat niku napa? Jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Ya. Semua orang yang beriman akan melewati jembatan tersebut. Beliau yang pertama kali lewat, kata beliau, fa'akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi. Akulah yang akan pertama melewati di jembatan tersebut beserta dengan umatnya sebelum rasul-rasul yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Makanya jangan kaget, wong lewati jembatan pertama berarti ya masuk surganya juga yang pertama. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kok kita ditakdirkan sebagai umatnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi Allah karuniakan Allah karuniakan kitab yang terbaik, terus apa tadi? Nabi yang terbaik, berikutnya adalah wa syara'a lana afdhala syara'i. Dan Allah karuniakan kepada kita ajaran agama yang terbaik. Napa niku? Napa niku? Islam. Nikmat terbesar yang malah sering dilupakan. Ada orang, aku loh uripku susah terus. Ada orang ngomong seperti itu? Ada orang ngomong seperti itu? Ada. Seakan-akan dia melupakan karunia Allah yang terbaik kepada dia. Aku loh, usaha apa-apa gagal. Usaha kie gagal, usaha kie gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Ya. Berumah tangga gagal, ganti maning gagal maning. Dua bocah nakal, nomor loro nakal maning. Ya. Ngontrak rumah ditipu, pindah lagi ditipu lagi. Ya Allah, aku ini manusia yang paling susah di muka bumi. Allahu Akbar. Apakah kesusahan-kesusahan itu melupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita? Kenapa? Kita ditakdirkan beragama Islam. Dan kita pun juga beragama Islam rata-rata. Islam turunan. Bukan Islam hasil pencarian, perjuangan seperti sinten? Salman Al-Farisi. Boten. Salman Al-Farisi itu melakukan perjalanan ribuan kilometer jalan kaki. Sampai ditipu, bahkan dijual, bahkan diperbudak. Dijadikan apa? Budak. Yeah. Dari negeri aslinya, mana? Persia. Pindah kemana, kemana, kemana, sampai ke Romawi, bayangkan. Sampai akhirnya terdampar kemana? Ke Madinah. Yeah. Sedangkan kita, Masya Allah, mak brojol, Islam. Itu karunia atau bukan? Karunia. Yeah. Dan Allah jadikan ajaran agama yang kita anut ialah ajaran yang terbaik. Kenapa? Karena ajarannya paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Emang enak kalau ajarannya sempurna? Enak atau tidak? Ya enak. Enaknya apa? Orang mumet. Kalau ajarannya enggak sempurna, bingung. Bolak-balik. Bolak-balik. Revisi. Ya. Wingi halal siki. Haram ngesuke. Halal maning. Bingung kan? Ya. Agama kita sudah sempurna. Membahagiakan, menenangkan hati kita. Seluruh keperluan kita, kebutuhan kita ada di dalam Islam. Kita pengen interaksi dengan Allah, ada aturannya. Kita pengen interaksi dengan sesama manusia, ada aturannya. Bahkan kita ingin interaksi dengan binatang, ada aturannya. Subhanallah, sempurna sekali. sudah sempurna, mudah pula. Enggak jelimet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Inna hadza dina yusrun, inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Mudah napa mboten? Mudah napa mboten? Ustaz. Salat sedina ping 5 kok gampang. Ya. Lokae seminggu sepisan. Ki sedina ping 5 jenengan tuh jangan ngelihat sehari 5-nya. Coba dulu awalnya berapa? Berapa? 50. Ya. Sehingga ketika Rasulullah SAW konsultasi sama sinten? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa katakan, umatmu itu enggak akan kuat. Ya. Kenapa? Ya mau muk cilik-cilik. Ya. Wong 5 saja pada bolong-bolong apalagi 50. Akhirnya diringankan, diringankan, diringankan jadi 5. 5 ini pun pahalanya kayak 50. Subhanallah. Ya. 5 jumlahnya tapi pahalanya 50. Karena satu amal saleh dilipat gandakan pahalanya jadi berapa? 10. Kalau 5 berarti 50. Sholatnya, puasanya. Allah cuma wajibkan berapa? Sebulan dalam setahun. Setahun. Setahun pinten? 12 bulan. Dikurangi berapa? 1. Dados pinten? 11. Akeh puasanya pakai horane? Akeh horane. Tapi kan kaya ana Sunan Kemis, ana Dawud lho, sing mengatakan wajib siapa? Berarti nek aku kur puasa Ramadan tok, mboten napa, mboten napa-napa. Siapa yang mengatakan harus puasa Senin Kemis? Puasa wajibnya cuma napa? Ramadan. Zakatnya cuma berapa? 2,5%. Masih sisa berapa? 97,5%. Puasanya boleh sahur. Di dalam agama yang lain mungkin tidak. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahar. Yang membedakan antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab itu makan sahur. Loh, emang ahlul kitab puasa? Emang ahlul kitab puasa? Loh, ayatnya mau kumis apa? Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min qablikum. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Sinten? Ahlul kitab. Mereka puasa-puasa. Terus bedanya apa? Aklatus sahur. Aklatus sahar. Makan sahur. Berarti rasa gemagusan. Kuat orang sahur. Dan sahur itu kan gak mesti sega. Ya tapi kan aku urung sega urung mangan, kue kan jenengan. Ya. Kalau cuma buka mendoan boleh? Ya boleh, enggak apa-apa. Ya, nek kuat. Kalau kurma, oh lebih bagus lagi itu malah. Ya. Inilah karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian, allati kulluha thayyibatun fi aqidatiha wa ahkamiha wa akhlaqiha. Di mana ajaran Islam itu adalah ajaran yang terbaik akidahnya, hukum-hukumnya, akhlak-akhlak yang diajarkannya yang terbaik. Wallati takaffara likulli man ta'allamaha wa 'amila biha al-hayata at-tayyibata al-hani'ata al-mutma'innata fid dunya wal akhirah. Dan Allah menjamin. Allah menjamin bagi siapapun yang mempelajari ajaran tersebut. Ajaran apa? Islam. Wa 'amila biha dan mengamalkannya. Allah jamin untuk orang tersebut kehidupan yang bahagia. Tang pundi? Di dunia dan di akhirat. Maka sekedar kita ingat alhamdulillah nabiku yang terbaik, kitab suciku yang terbaik, agamaku yang terbaik. Sekedar ingat itu saja belum cukup. Coba diamalkan atau tidak, dipelajari atau tidak. Aku jere agamanya terbaik, tapi hatiku ora tenang, lho ora salat. Ya. Ora tau ngaji. Jadi bukan hanya sekedar kita dikasih karunia, tapi apakah kita syukuri atau tidak? Mensyukurinya dengan dipelajari terus diamalkan. Selesai nama Allah At-Thayyib. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan berpindah ke nama Allah yang lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.